Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam liqa offline. Insyaallah semoga Allah menjadikan pertemuan ini sebagai majlis zikrullah. Allahumma fi liqa'ana fi hadza. Allahumma arhamna fi liqa'ana fi hadza. Allahumma arhamna fi liqa'ana fi hadza. Ya Allah, rahmatilah, limpahkan rahmat-Mu pada pertemuan saat ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi presentasi dari dakwah seri dakwah ila Allah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita masih berbicara, menyampaikan tentang konsep dasar kehidupan, yaitu Tauhidullah. Ketika kita mengenal Tauhidullah, maka kita juga harus mengenal musuh, lawan daripada Tauhidullah, yaitu syirik, ya, musyrik, ya, yaitu mempersekutukan Allah. Ya. Jadi, kita tidak akan bisa mengenal Tauhidullah dengan benar kalau kita juga tidak mengenali apa itu syirik. Apa itu lawannya. Sama dengan ketika kita ingin berada di jalan yang benar, maka kita juga harus mengenali jalan-jalan yang sesat. Jalan-jalan yang sesat. Ketika kita mengenal, kita ingin masuk dalam Hizbullah, kelompok Allah, maka kita juga harus mengenal golongan-golongan, kelompok-kelompok hizbus syaitan. Ya. Jadi, kita harus mengenal sesuatu, dan kita ingin masuk sesuatu, maka supaya kita yakin bahwa kita masuk sesuatu, maka kita harus mengenal lawan daripada sesuatu itu. Supaya kita tidak terjerembab dalam lawan sesuatu itu. Maka, penting bagi orang yang ingin meniti jalan hidup yang benar, jalan Islam, dalam Tauhidullah, maka dia juga harus mengenal apa-apa yang bisa menjerumuskan seorang itu dalam syirik. Ya. Syirik atau musuh daripada Tauhidullah. Kalau kita memahami bahwa Tauhidullah adalah kita mengesakan Allah. Ya. Menyembah, berbakti, taat, tunduk hanya kepada Allah semata. Ya. Kemudian syirik adalah kita menyembah tunduk patuh kepada selain Allah. Ya, makna syirik adalah kita menyerahkan penghambaan, pengabdian, kebaktian kepada selain Allah. Mempersekutukan Allah. Dalam waktu yang bersamaan menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Itu adalah syirik. Mengagungkan Allah tapi juga mengagungkan selain Allah. Mempersamakan Allah dengan yang lainnya. Itu adalah syirik. Ya. Kalau Tauhidullah, ya, itu melahirkan, dari orang yang Tauhidullah itu akan melahirkan takut kepada Allah. Ya. Tauhidullah adalah melahirkan takut kepada Allah. Ya. Inti daripada Tauhidullah adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar, ya, dari berbagai riwayat, ya, Rasulullah seringkali menegaskan, ya, perkataan beliau di muka para sahabatnya. Fawallahi, fawallahi, inni la'alamu billah. Wa asyaduhum lahu khasyah. Ya. Ini diriwayatkan dalam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Ya. Fawallahi inni la'alamu, ya, inni la'alamuhum billah. Wa asyaduhum lahu khasyah. Demi Allah, ya, sungguh demi Allah, ya, karena ini pakai fa dan wawu, ya. Sungguh demi Allah, sungguhnya aku ini adalah yang paling mengenal Allah. Paling mengenal, mengerti, ya, paling ma'rifatullah di antara kamu sekalian. Ya. Dan wa asyaduhum lahu khasyah. Dan aku adalah yang paling sangat takut di antara kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling mengenal Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah sering berinteraksi dengan Allah. Bahkan pernah berbicara langsung dengan Allah ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Ya. Walaupun memakai tabir, ya, tetap pakai tabir. Ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengenal Allah. Nah, asar atau buah daripada mengenal Allah adalah takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semakin mengenal Allah, seseorang akan semakin takut kepada Allah. Nah, ini adalah ciri khas daripada ulama. Ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, ya. Ulama adalah orang yang mengenal Allah, ya. Memahami Allah, memahami aturan Islam, memahami konsep hidup Islam, dan ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Takut menyalahi aturan Allah, takut kalau dia berkata, ya, perkataan dia itu adalah dimurkai Allah. Jadi takut sekali, ya. Perkataannya, perbuatan menyalahi aturan Allah. Ya. Nah, ini menyalahi Al-Qur'an, menyalahi sunnah Nabi. Itu adalah ulama. Ya. Maka tidak mudah, ya, menyandang predikat ulama. Ya. Karena ciri khas daripada ulama adalah orang yang sangat takut kepada Allah sehingga hidup, ya, dan kehidupannya itu tersibukah terwarnai oleh Allah. Hidup dan kehidupannya sehari-hari adalah mengikuti, benar-benar sungguh-sungguh mengikuti Al-Quranul Karim, sunnah Nabi. Itu adalah ulama. Ya. Ya. Kemudian, asar berikutnya daripada tauhidullah, ya, setelah takut kepada Allah adalah bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal ala Allah. Di dalam surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Esa, tunggal, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun selain Allah. Ya. Kalau manusia, ya, itu terbingkai, terkotak-kotak, dibatasi oleh waktu hidupnya. Maka Allah tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Maka siapapun, apapun yang terbatasi oleh waktu, itu bukan Allah. Ya. Ya. Ada orang yang menyembah Yesus Isa. Nah, Yesus Isa itu terbatasi oleh waktu. Karena dia pernah lahir, ya, pernah hidup di dunia ini, dia terpengaruh oleh ruang dan waktu. Ya. Dia hidup di suatu tempat, makan, minum, ya kan? Dia berpijak di atas bumi, ya. Jadi dia terbingkai oleh sesuatu, ya. Oleh ruang, ya. Maka sesuatu yang terbingkai oleh ruang, oleh waktu, itu bukan, berarti bukan Allah, ya. Bukan Tuhan, karena Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Makhluk itu terbingkai oleh waktu, terbingkai oleh ruang. Manusia, binatang, hewan terbingkai oleh ruang waktu. Ya, sebenarnya Allah, ya, tidak terbingkai oleh ruang waktu. Ya, Allah adalah Maha Suci. Ya, Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Ya, gitu. Nah, semua selain Allah adalah makhluk Allah. Ya. Al-Quranul Karim adalah kalamullah, ya, bukan makhluk Allah. Ya. Firman Allah, kalamullah, bukan bukan makhluk Allah. Karena Al-Quran adalah pegangan hidup manusia. Ya, tidak ada kelemahan. Ya, tidak ada kelemahan di dalam Al-Quran. Ya. Kembali ke Qul huwallahu ahad. Allah adalah ahad. Ya. Esa, tunggal. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bersandar. Segala makhluknya. Ya. Malaikat tergantung pada Allah, jin tergantung pada Allah, manusia semuanya tergantung pada Allah, binatang, tumbuhan semuanya tergantung pada Allah. Ya. Ya, langit dan bumi, makhluk semua, ya, benda-benda itu semuanya tergantung pada Allah. Ya. Ya. Nah, ini adalah konsep dasar. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Maha Suci. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, ya. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia, tidak ada yang menyamai keagungan Allah, kebesaran Allah, ya. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang menyamai kekuasaan Allah. Jadi subhanallah, Allah Akbar, walillahil hamdu. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, jadi bagaimana kita mengenal Allah? Ya, mengenal Allah dengan ayat Al-Qur'an, ya. Karena ayat Al-Qur'an adalah wahyu Allah, ya, dan terjaga sampai sekarang. Siapapun yang ingin mengenal Allah, maka dia harus mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sungguh-sungguh maksudnya, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, hati yang penuh dengan kesadaran, ya kan, insyaallah, ya. Maka kita akan menjumpai bahwa ayat Al-Quran itu menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Ya. Rasulullah Muhammad tidak tahu kejadian di masa Adam alaihissalam, di masa Nuh alaihissalam, Ibrahim tidak tahu. Ya. Kecuali Allah wahyukan kepada Muhammad, maka Rasulullah kemudian bisa menceritakan kepada manusia, kepada para sahabat beliau. Ya. Kemudian dari bahasanya, ya, ya, Al-Quran adalah bahasanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahasa Arab tapi ya luar biasa, ya. Tidak ada tokoh, ya, yang tokoh di masa Rasulullah hidup, ya, para ahli syair, ya kan, itu yang mampu menyamai Al-Quran. Bahasanya, kemudian retorikanya, Allah Akbar, ya, itu adalah murni, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kata-katanya, susunan kalimatnya, ya, penuh dengan isi keteguhan, kekokohan, ketegasan, ya, ya, ketegasan, karena itu adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah, ya. Penuh dengan keagungan, kebesaran, kesucian, ya. Ya. Ya. Ya. Kebesaran, kesucian, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, penuh dengan kesombongan, ya. Dan itu jin, manusia, malaikat tidak ada yang berani mengatakan seperti itu, karena kata-katanya sangat sombong, ya, penuh dengan kesombongan, kebesaran dan keangkuhan. Ya, itu memang Allah itu maha sombong, Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha suci. Tapi Allah juga maha bijaksana. Maka para raja, para apa, kaisar, presiden, ya, menteri, penguasa negeri yang sombong-sombong itu, ya, mereka lebih banyak nanti masuk neraka. Kenapa? Karena mereka sombong. Ya. Dengan kuasanya dia sombong. Ya. Sombong, kemudian dia banyak melakukan kezaliman, ya, kepada rakyatnya, kepada kaumnya. Ya. Sombong, tidak mau menegakkan aturan Allah. Ya. Dia lebih suka menegakkan aturan dari hawa nafsunya sendiri. Ya. Dia menginginkan kehendaknya, hawa nafsunya ditegakkan. Gitu, ya. Dengan kekuasaannya dia, dengan angkatan militer bersenjata yang dia pegang, yang dia kuasai, ya. Intinya dia ingin melanggengkan kekuasaannya, dia ingin, karena apa? Karena kekuasaan itu banyak kenikmatan hidup, ya, kekuasaan, ya, itulah. Maka kebanyakan penguasa, ya, presiden, raja, kaisar, ya kan, perdana menteri itu ingin melanggengkan kekuasaan dengan aturan yang dia buat sendiri, ya, ya, yang menyalahi aturan Allah. Karena apa? Karena dengan aturan sendiri itu, maka dia bisa mempertahankan status quo dia. Nah, ini terjadi sejak zaman dulu sampai sekarang. Ya. Inti hakikatnya sama. Ya. Nah, inilah maka Allah campakkan mereka, kebanyakan mereka, para penguasa itu, ke dalam neraka nanti. Karena kesombongan. Ya. Dan Allah tidak suka manusia sombong. Karena kesombongan, kebesaran, ya, itu adalah pakaian Allah. Ya, milik Allah semata, ya, sesungguhnya hakikatnya adalah milik Allah semata, dan siapapun yang merampas kesombongan, ya, kebesaran itu dari Allah, maka akan Allah benamkan di dalam nerakanya nanti. Nah, ini adalah warning kepada seluruh penguasa dimanapun, ya, ya. Jangan sampai menyalahi aturan Allah. Jangan sampai menegakkan aturan undang-undang, ya, menyalahi Islam, menyalahi aturan Allah, menyalahi kebenaran. Nah ini ya. Ini kalau kita lihat sekarang kebanyakan aturan itu ditegakkan berdasarkan hawa nafsu. Hawa nafsu dari sekelompok manusia, dari sekelompok elit manusia, yaitu atas nama demokrasi, atas nama kekuasaan, dan kemudian dilegalisasi oleh pemuka-pemuka agamanya, dan agama pemuka-pemuka agamanya ini juga jauh dari Islam. Jauh dari Islam yang asalah, yang asli, yang benar. Itu terjadi di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Asia, di mana banyak terjadi. Terjadi, banyak terjadi di berbagai macam belahan bumi ini. Dan mereka melanggengkan kekuasaannya itu dengan berbagai macam cara tipu daya. Gitu kan. Dan dipaksakan kepada masyarakat, kepada manusianya. Ya. Dan aku yang budiman terus jelas. Jadi, kita mengenal Allah itu dari ayat Al-Quran, kemudian dari ayat-ayat kauniyah. Dari ayat-ayat kuniyah. Dari apa? Ya dari jagat raya ini, ya. Langit, ya. Beserta isinya, bintang-bintang, planet-planet lain, ya, galaksi. Kemudian bumi, ya, beserta isinya, ya. Tumbuh-tumbuhan, ya. Hewan, binatang, ya. Ikan dan sebagainya, ya. Itu adalah kekuasaan Allah, ya. Kita perhatikan laba-laba, kita perhatikan semut, ya kan? Kita lebih perhatikan lebah, ya. Mereka bekerja, ya kan, siang malam, ya kan, mencari kebutuhan hidup mereka. Siapa yang menginspirasi itu semua? Allah. Allah yang mendidik mereka, yang memberikan inspirasi, membimbing mereka, sehingga seorang seekor laba-laba bisa membuat jaring laba-laba. Demikian bagus, ya. Seekor semut, ya kan, bisa bekerja sama dengan semut lainnya bergotong royong. Lebah juga begitu, ya, menghasilkan madu dan sebagainya, ya. Jadi Allah Akbar, semua adalah Allah yang mengatur, Allah yang mengontrol, Allah yang membimbing, Allah yang memberikan inspirasi kepada binatang-binatang itu sehingga bisa melakukan aktivitasnya, ya, bisa membentuk suatu rangkaian ekosistem kehidupan yang luar biasa. Allah, ya, bukan manusia, bukan jin, ya. Yang membuat memiliki kekuasaan seperti itu hanya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, ya. Allah yang memberikan inspirasi kepada binatang-binatang itu untuk survive. Ya. Dan semua binatang, ya, semua hewan itu tunduk patuh kepada Allah. Ya. Mereka menyembah Allah dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Sudah dengan cara yang telah ditakdirkan Allah bagi mereka. Ya. Semut, ya, binatang melata, apapun, itu semuanya adalah tunduk patuh kepada Allah, menyembah kepada Allah sesuai dengan cara yang disunahkan. Ya, sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, jadi kita, ketika kita mempelajari hewan, tumbuhan berkembang biak karena takdir Allah, karena ketentuan Allah, karena Allah yang mengatur. Ya. Sel-sel tubuhnya, sel-sel tubuh di dalam tumbuhan, di dalam hewan juga semuanya Allah yang mengendalikan, yang mengatur. Bukan jin, bukan manusia. Ya. Jadi kekuasaan sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Nah, maka kita bisa memperhatikan lingkungan hidup kita dan dengan memperhatikan itu kita semakin yakin akan kebesaran Allah, semakin yakin dengan tauhidullah, ya, bahwa Allah itu Maha Esa dan semuanya itu hanya Allah yang bisa mengendalikan, mengatur. Ya. Ya. Sementara tuhan-tuhan yang disembah selain Allah itu lemah. Lemah, ya, lemah, terbatas, ya, ringkih, ya, dan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya. Ya. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, kembali ke konsep awal tadi. Jadi, bagaimana kita mengenal tauhidullah, kita juga perlu wajib mengenal apa-apa yang bisa mensucikan Allah, karena supaya kita bisa menghindarinya. Ya. Nah, syirik, ya, mensucikan Allah itu berarti menyembah, tunduk patuh selain kepada Allah. Ya. Selain kepada Allah siapapun, ya, siapapun apapun selain Allah, ya, selain yang dia bisa mendominasi hati manusia. Ya. Ya, jadi Islam itu menyeru kepada Allah, menyeru manusia semuanya supaya hanya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan pengagungan selain kepada Allah. Ya. Maka segala hal, ya, ini ada yang pasti, ya, yang ini ada yang basis, yang prinsip, ya. Maka segala hal, sesuatu hal, ya, segala hal yang bisa mengarah kepada penyembahan selain Allah itu dilarang oleh Islam, ya. Ya, dilarang oleh Islam. Segala hal, ya, sekali lagi, ya, Islam itu adalah konsep dasarnya adalah tauhidullah, menyembah hanya kepada Allah, mengagungkan hanya kepada Allah, tak tunduk patuh hanya kepada Allah. Ya. Maka segala hal, segala perilaku yang bisa mengarah kepada penyembahan, pengagungan selain Allah itu dilarang dalam Islam. Ya. Contohnya adalah, ya, kita dilarang untuk menyembah para nabi dan rasul. Ya. Kita dilarang, ya, mengagungkan para nabi dan rasul melebihi daripada pengagungan yang diperintahkan Allah. Ya, ini, ya. Nah, contohnya adalah Rasulullah itu melarang, ya, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengagungkan beliau, ya, melebihi daripada yang semestinya. Ya. Ya. Maka penting sekali kita mengenal Rasulullah, ya, mengenal karakter Rasulullah, ya, dan supaya kita memposisikan Rasulullah Muhammad SAW itu seperti apa adanya. Ya. Nah, dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah berkata bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala qala hal indakum ta'am fa idza qila la qala inni shaimun, ya. Adalah Rasulullah itu apabila masuk ke dalam rumah di waktu pagi hari, ya, bertanya kepada keluarganya, ya, apakah kamu mempunyai makanan? Maka apabila dijawab tidaklah, maka beliau berkata, jika demikian ini shaimun, ya, sungguh saya berpuasa. Jadi pada hari itu beliau lalu berpuasa, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau memang tidak banyak menyimpan makanan untuk persediaan, ya. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, biasa berdiam selama sebulan di dalam rumah. Kami tidak menyalakan api sedikit pun untuk memasak makanan. Tidak lain yang kami makan melainkan kurma dan air. Ya, subhanallah, Allah Akbar. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, belum pernah penuh kenyang perut Rasulullah dan belum pernah beliau mengadukan halnya kepada seorang pun. Dan adalah kepapaan beliau itu lebih beliau sukai daripada kekayaan, kekenyangan. Beliau biasa lapar sepanjang hari yang menyebabkan beliau berkuncang, ya, di waktu malamnya karena dari laparnya beliau. Maka laparnya itu tidak menghalang beliau untuk puasa pada siang harinya, ya. Juga tidak menghalang beliau untuk sholat qiyamul lail malam harinya. Padahal jika beliau mau memohon kepada Allah, ya, maka, ya, Allah akan membukakan perbendaharaan bumi, ya, dan buah-buahannya serta kelapangan untuk kehidupan di atasnya, ya, di permukaannya, ya. Kan Allah, kalau Rasulullah mau berdoa kepada Allah dan niscaya diberikan oleh Allah. Ya. Sungguh aku biasa menangisi, ya, maksudnya Aisyah, sungguh aku biasa menangisi beliau lantaran kasihan aku melihat keadaan beliau dan aku menyapu dengan tanganku atas perut beliau lantaran lapar yang sedang dirasakannya. Ya, subhanallah Akbar. Ya. Nah, inilah penting sekali, ya, mengenal Rasulullah, ya, mengenal Rasulullah. Ya. Jadi beliau sangat concern dengan itu. Ya. Dalam riwayat Al Baihaqi, Aisyah juga berkata bahwa Aisyah berkata, ma sabia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu ayam mutawa ilahi hatta faraqa dunya walau syi'na la sabi'na Walakinahu yu'siru ala nafsihi. Walakinahu yu'siru ala nafsihi. Ya. Tidak pernah Rasulullah itu kenyang sampai 3 hari berturut-turut. Sehingga beliau berpisah dari dunia ini. Wafat maksudnya. Jadi selama Rasulullah di Madinah, di Yasrib, ya, itu Aisyah berkata bahwa Rasulullah tidak pernah kenyang sampai 3 hari berturut-turut. Ya. Dan jika kami mau, tentu kami bisa kenyang. Tetapi Rasulullah beliau itu mengalahkan atas dirinya sendiri. Ya. Walakinahu yu'siru ala nafsi. Jadi Rasulullah itu biasa mengalahkan atas dirinya sendiri. Artinya melawan hawa nafsunya. Ya. Karena hawa nafsu manusia ingin kenyang, ya kan, ingin hidup enak gitu kan. Dilawan oleh Rasulullah hawa nafsunya itu, keinginan Rasulullah. Ya. Subhanallah, Allah. Maka Rasulullah adalah sebaik-baik manusia dalam contoh untuk taat kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah, menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi ini adalah makanya kita mencintai Rasulullah. Ya, benar-benar sungguh-sungguh mencintai Rasul, karena Rasulullah itu benar-benar menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada dirinya sendiri. Ya. Ya. Nah, ini penting sekali kita memahami, ya, konsep ini. Ya. Beda dengan para raja, ya, para pemimpin negeri, ya, mereka itu makan enak, kenyang, ya kan, hidup mewah, ya, bersenang-senang, ya. Dari mana? Ya dari pajak, ya. Dari pajak yang dikumpulkan dari rakyatnya. Dari upeti yang dikumpulkan dari rakyatnya. Nah, ini ya, dia makan kenyang, hidup enak, mudah, ya kan? Berbagai macam fasilitas, ya kan? Pakai pakaian yang mewah, ya kan? Nah, ini adalah para raja, ya. Para pemimpin negeri, ya. Uangnya dari mana? Dari rakyatnya, dari jerih payah rakyatnya, dipajekin, diupeti. Nah, maka dalam Islam, ya, tidak ada sistem pajak, ya, tidak ada sistem upeti, ya. Kenapa? Karena pemimpinnya itu hidupnya sederhana sekali, nggak membutuhkan, ya. Rasulullah, ya, Rasulullah hidup ya ala kadarnya, ya, sederhana, ya. Bahkan pernah ketika apa, beliau mendapatkan pampasan perang, ya, dari kaum Hawazin dalam perang Hunain, ya, itu beliau, ya, ada 6.000 orang tawanan, dan kemudian, ya, 6.000 orang tawanan ini itu ya udah dikembalikan kepada kabilahnya, dibebaskan aja udah. Nah, padahal pada masa itu berlaku kebiasaan kalau tawanan perang itu bisa ditebus, ya kan, dengan harta benda kekayaan yang tidak sedikit. Tapi Rasulullah udah 6.000 itu dibebaskan aja, ya. Dibebaskan aja. Ini artinya apa? Memang orientasi hidup itu untuk Allah, ya, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya. Ini bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ya. Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Dalam riwayat Bukhari, hadis Sahih dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, Anas berkata bahwa lam yakulin Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam ala hewanin hatta mata walam yakul khubzan, ya, murtaqan hatta mata, ya. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah makan di atas meja sehingga wafat, ya. Jadi makan gimana Rasulullah makan? Ya makan di atas tanah udah. Dan beliau tidak pernah makan roti yang dilembutkan pembikinannya sehingga mati. Nah ini. Jadi sekarang gimana kaum muslimin? Ya makan enak, ya kan? Kemudian bermewah-mewahan, ya kan, waduh, ya Allah Akbar, ya, gitu. Ya, sebenarnya Rasul sendiri itu, ya, tidak pernah makan di atas meja, ya, sampai wafat beliau. Kemudian, nah, Anas ini adalah pelayan Rasulullah, jadi tahu kehidupan sehari Rasulullah, ya. Beliau tidak pernah makan roti yang dilembutkan, ya kan, kita makan enak, ya kan. Nah, makanya itu membuat kita malas untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk berjihad. Kenapa? Karena kita ini sudah masuk dalam tipu daya syaitan. Kebanyakan kaum muslimin sekarang sudah masuk dalam tipu daya syaitan. Ya, ini. Kalau kita bandingkan dengan hadis ini, ya, riwayat ini kan, Bukhari, ya, hadis sahih. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Ya. Rasulullah, ya, tidak mau penghormatan yang berlebihan, ya, dari para sahabat. Ya. Rasulullah adalah, kenapa? Karena dakwah Rasulullah itu adalah dakwah ila Allah, ya. Menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, bukan menyembah dirinya, bukan menyembah Rasulullah. Ya. Maka diriwayatkan, ya, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dalam isratnya dari Abu Umamah Rodianu. Ya. Ia berkata, ya Abu Umamah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami para sahabat sambil berpegangan sebuah tongkat. Maka ketika itu berilah kami untuk menghormat kedatangan beliau. Maka lalu seketika itu beliau bersabda, la takum, ya, la takum kama takumul a'azimu yu'azimu ba'duhum ba'don. Jangan kamu berdiri seperti berdirinya orang-orang selain, ya, bangsa Arab, ya, orang Azam, ya, mereka itu memuliakan sebagian yang lainnya. Ya. Jadi Rasulullah itu mencela, ya, melarang para sahabatnya untuk berdiri. Ya, maka setelah itu kalau Rasulullah datang, para sahabat ketika duduk kemudian Rasulullah datang, mereka tidak ada yang berdiri untuk menghormati beliau. Jadi karena Rasulullah sendiri melarang, ya. Para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah, ya. Sangat mencintai Rasulullah. Ya. Kalau Rasulullah memberikan perintah, maka mereka berebutan untuk menjalankan perintah itu. Ketika Rasulullah berwudu, maka mereka berebutan untuk mengambil sisa air wudunya. Ya. Ya. Kalau ada sehelai rambut, ya, yang jatuh dari Rasulullah, maka para sahabat berebutan untuk mengambil sehelai rambut itu, ya. Jangan sampai sia-sia, gitu ya. Saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Tapi para sahabat ketika Rasulullah datang tetap tidak berdiri untuk menghormati. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau diperlakukan seperti itu. Nah, ini penting sekali, ya. Penting sekali kita hidup sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Karena Allah berfirman, ya, di dalam surat Al Imran ayat 31, ya, dan 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibb Kul ingkung tum tuhib binaulah fat tabiuni yuh bibukumullah wa yagfir lakum dunubakum wa Allah ghafurur rahim. Kul atiullaha wa rasul fa in tawalu fa inna Allah yuhibbul kafirin. Ya. Jadi katakanlah wahai Muhammad, ya, jika kalian kaum muslimin, kaum mukminin itu memang benar-benar tuhib binaulah, mencintai Allah, maka fat tabiuni, ya, ikutilah aku, ikutilah Muhammad, ikutilah sunnah Nabi. Ya. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Tapi Rasulullah meninggalkan sunnah, ya. Peri kehidupan sehari-hari, ya, sunnah Nabi, perkataan, perbuatan, ya, apa yang diinginkan Allah, Rasulullah, apa yang dimaui Rasulullah, apa yang disunah senangi dan apa yang dibenci, itu semuanya sunnah Nabi, ya kan? Dan kita tinggal mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan Rasulullah dan menjauhi apa yang dibenci, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah niscaya akan mencintai engkau dan mengampuni dosa-dosa engkau. Wallahu ghafurur rahim, ya. Dan Allah Maha Pengampun dan Pengasih, penyayang. Nah, banyak orang kaum muslimin, ya, mohon maaf, sekarang ini minta ampun kepada Allah. Ya ghafirlah. Nah, Allah minta ampun, ya Allah, Allah maghfirli, Allah maghfirli gitu. Minta ampun kepada Allah, tapi, ya, mereka tidak tahu bahwa, ya, salah satu syarat kita diampuni Allah itu adalah kita mengikuti sunnah Nabi, ya. Kita mencintai Allah, mencintai sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Karena dalam ayat ini adalah ingkung untuk tuhibnaulah fattabiuni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi penting sekali kita mengikuti sunnah Nabi. Ya. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita harus mengikuti sunnah Nabi. Ya. Ya. Ya. Kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti sunnah Nabi. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Ya, kemudian katakanlah wahai Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya. Ayat ini itu asbabun nuzulnya itu menurut dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ya, berkata bahwa suatu saat pada masa Rasulullah sekelompok orang berkata, "Wahai Muhammad, ya, demi Allah sungguhnya kami amat mencintai Tuhan kami." Kemudian Allah menurunkan kedua ayat ini, ya, sebagai tuntunan bagi orang yang mencintai Allah, yaitu dia harus mencintai utusannya dan berpaling dari kekafiran. Jadi ini penting sekali, ya, penting sekali ketika kita menyatakan bahwa kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti sunnah Nabi. Ketika kita ingin dicintai Allah, maka kita harus mengikuti sunnah Nabi. Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, gitu. Supaya kita jauh dari kekafiran. Nah, ya. Nah, jadi Rasulullah melarang para sahabatnya untuk berdiri, ya, menghormati kedatangan beliau. Ini penting sekali, ya. Ya. Maka orang paling mulia adalah Rasulullah, ya. Maka penting sekali, ya. Kalau Rasulullah aja tidak melarang, ya, melarang untuk menghormati beliau dengan berdiri, maka seharusnya ya kita tidak boleh berdiri menghormati kedatangan seseorang, ya. Entah itu presiden, raja, kaisar, perdana menteri, yang mulia, apapun, ya, enggak boleh, ya. Ya. Tidak boleh kita berdiri, ya, karena orang datang memasuki suatu ruangan kemudian kita berdiri, ya. Rasulullah melarang, ya. La takum, ya, kalau takum itu berarti tidak, jangan berdiri, ya. Rasul melarang berarti ya udah, itu sunnah Nabi, jangan melarang, apa yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan, ya, titik. Nah gitu, ya. Nah ini penting sekali, ya. Memang ada riwayat, ya, ada riwayat lain bahwa ketika utusan pendeta Nasrani Najran, ya, dari Yaman itu datang ke Madinah, Rasulullah berdiri untuk menghormati kedatangannya, ya. Tapi ini dalam konteks yang berbeda, ya, dalam konteks yang berbeda, yaitu apa? Ya, yaitu untuk supaya mereka orang-orang pendeta Nasrani ini itu mengenal tentang kesopanan, ya, perilaku yang ramah dari kaum muslimin. Itu beda situasinya, beda kondisinya. Ya. Ya. Ya. Jadi ini perlu pemahami yang lebih dalam, ya, tentang itu. Ya. Intinya jangan sampai kita mengagungkan Nabi dan Rasul itu melebihi dari yang semestinya. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam pengagungan yang nanti mengarah kepada syirik. Itu ya. Nah. Dalam riwayat lain, ya, ini dikuatkan, ya. Diriwayatkan oleh Al-Qadi dalam Asyifa dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu, ia berkata bahwa pada suatu hari aku masuk ke pasar bersama Rasulullah. Lalu beliau membeli beberapa helai seluar, ya, seluar, ya. Sudah kejadian beliau membelikan itu, dan orang yang menjualnya tadi tahu bahwa yang membelinya itu kainnya itu adalah pribadi Rasulullah. Jadi seluar itu adalah kain, ya. Nah, maka setelah penjual itu mengetahui bahwa yang membelinya adalah Rasulullah, maka dia meloncat, ya, meloncatlah ia lalu memegang tangan beliau sambil mau mengecupnya, ya, mau menciumnya. Tetapi seketika itu beliau menarik tangannya sambil bersabda, "Hada, hada, taf, ya, taf aluhul aazim, ya, bimulikiha. Walastu bimalikin, innama ana rojulum mingkum." Ya. Yang begini ini, ya, ketika jadi Rasul langsung menarik tangannya supaya tidak dicium, ya, benar sampai bersabda, yang begini ini adalah perbuatan orang-orang azam, orang-orang di luar Arab terhadap para rajanya, para pembesarnya, ya, para tokoh-tokohnya. Padahal aku ini bukan seorang raja, ya, aku ini bukan seorang pembesar, aku ini hanyalah seorang laki-laki daripada kalian. Maka kemudian sudah itu beliau mengambil kain seluar itu, lalu aku pergi hendak membawakannya. Maksudnya Abu Hurairah pergi hendak membawakannya, tetapi beliau tidak menyerahkannya sambil bersabda, "Sahibu syai'i, ya, sahibu syai'i ahaku bi syai'ihi an yahmilahu, ya, an yahmilahu." Orang yang mempunyai sesuatu itu lebih berhak membawanya dengan sesuatu itu, ya, ya, yaitu bahwa ia membawanya sendiri. Nah, ini penting sekali. Ya. Ini adalah sunnah Nabi. Ya. Banyak orang yang, mohon maaf, ya, dia adalah tokoh, dia adalah pembesar, itu kan. Dia punya ajudan, ya, dia punya asisten, dia punya sekretaris. Gitu. Jadi apa-apa dibawakan. Gitu kan. Nah, ini adalah menyalahi sunnah Nabi. Ya. Ya. Maka penting sekali kita hidup ini tidak tergantung sama orang lain. Ya, kita hidup untuk mandiri, ya, penting sekali siapapun dia, ya, entah itu tokoh pembesar itu untuk hidup mandiri, ya, ya, tidak bergantung kepada orang lain, ya. Kita nanti di akhirat akan berdiri sendiri kok, kita nanti di alam kubur akan berdiri sendiri, ya, mempertanggungjawabkan amal kita sendiri di hadapan Allah, nggak ada asisten, nggak ada sekretaris, tidak ada ajudan, ya, penting sekali, ya, ini penting sekali, ya, merubah pola hidup kita. Mungkin itu sunnah Nabi. Kalau memang kita ingin, memang benar-benar kita Muslim, benar-benar kita mukmin, kita benar-benar cinta Allah, maka kita ikuti sunnah Nabi. Ya, apapun itu kita ikuti. Ya. Nah, nah dalam riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik berkata, ya, Anas radhiyallahu anhu berkata, lam yakun syahsun ahabu ilahim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatil zalika. Ya. Karahiyatihi zalika. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada cinta mereka kepada Rasulullah, ya. Jadi para sahabat itu adalah cinta Allah dan Rasulullah, ya. Itu yang tertinggi, ya. Jadi cinta Allah dan Rasulullah itu adalah yang tertinggi. Ya. Tetapi apabila mereka melihat Rasulullah datang, tidaklah mereka itu berdiri, menghormati. Ya. Karena mereka mengerti, memahami bahwa Rasulullah tidak suka, ya, yang demikian itu. Nah ini penting sekali. Ya. Penting sekali. Ya. Ada suatu, dalam riwayat Al-Hakim, ya, dari Jarir, ya, bahwa pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah, lalu ia gemetar, ya. Ya, orang laki-laki ini gemetar karena dia takut, ya, akan melihat beliau, kehebatan beliau, ya. Karena biasa dia orang awam, kemudian dia dekat dengan Rasulullah, kemudian dia takut, gemetar, ya, gitu. Maka seketika itu juga Rasulullah SAW bersabda, hawin, hawin, hawin alaika, falastu bimalikin. Innama ana ibnu, ya, ibnu ra'atan ra'ati min Quraisy taqulhul qadida, ya, taqulhul qadida, ya. Mudahkanlah, mudah, hawin, hawin, hawin, ya, mudahkanlah urusan, ya, ya, santai, santai, santai, ya, mudahkanlah, santailah engkau, ya, atas diri engkau. Aku ini bukan seorang raja, ya, falastu bimalikin, ya, aku ini bukan seorang raja, ya, bukan seorang yang, ya, tokoh, bukan seorang yang maksudnya pembesar, ya. Sungguhnya aku ini tidak lain hanyalah, ya, seorang laki-laki anak, ya, ya, seorang perempuan dari bangsa Quraisy, ya, dari suku Quraisy yang biasa makan daging kering, ya, ya, ya. Jadi biasa aja, nah, ini, ya. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu tidak congkak, ya, tidak sombong, ya. Dalam riwayat An-Nasa'i Al-Hakim dari Ibnu Abi Aufa, ya. Karena Rasulullah SAW layak nafu wa la yastakbiru an yamshi ma'al armalati, ya. Wal miskin wal abdi hatta yaqadilahu hajatahu, ya. Jadi Rasulullah itu tidak congkak, tidak sombong, ya kan? Tidak merasa besar kepala gitu, ya. Beliau biasa berjalan bersama perempuan janda, orang-orang miskin, ya kan, budak belian, ya, di depan umum, ya kan? Sehingga beliau mencukupi hajatnya, ya. Subhanallah Akbar, ya. Ini Rasul, jadi Rasulullah adalah orang yang hidup apa adanya, ya. Jadi dalam riwayat Ibnu Majah dari Habab, ya, Habab, sahabat Habab radhiyallahu anhu berkata bahwa karena Rasulullah SAW, ya, ya jelisu ma'ana, ya. Habab ini adalah golongan orang-orang fukaha, ya. Golongan orang yang fakir, ya. Orang-orang yang termasuk apa? Golongan hamba sahaya, orang-orang susah hidupnya. Maka Habab biasa berkata, ya, berkata karena Rasulullah SAW, ya, ya jelisu mana, ya, ya, biasa Rasulullah itu duduk bersama dengan kami, dengan orang-orang yang sengsara, maksudnya orang-orang yang hidupnya itu papa, ya, hamba sahaya. Itu subhanallah, ya. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata karena Rasulullah SAW, ya jelisu baina dhuhra ni ashabihi, ya, fayaji'u gharibu fala yadri ayyuhum huwa hatta yus'ala, ya. Jadi Rasulullah SAW itu duduk, ya biasa duduk di antara para sahabatnya. Maka jika ada datang seorang yang asing, maka ia tidak akan mengetahui mana beliau di antara mereka itu. Sehingga bertanya ia lebih dahulu. Jadi ketika ada orang asing dari luar Madinah datang ke Madinah, kemudian Rasulullah sedang duduk di bersama para sahabat, maka orang asing itu tidak akan mengenal Rasulullah. Mana yang Rasulullah? Kenapa? Karena penampilan sehari-hari Rasulullah itu sama dengan sahabat. Cara berpakaiannya, ya kan? Ya. Kemudian cara duduknya, ya kan? Kemudian itu sama, ya. Dalam majelis itu Rasulullah tidak mendominasi pembicaraan. Jadi, bahkan sering Rasulullah itu sering mendengarkan para sahabatnya berbicara. Rasulullah mendengarkan, ya kan? Gitu. Ya. Jadi tidak mendominasi pembicaraan. Ya. Nah, jadi kemudian cara berpakaian juga sama, ya. Tidak ada gelar, tidak ada pangkat, ya. Ya. Pakainya biasa sama. Maka cara berpakaian yang sunnah itu adalah cara berpakaian yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Itu, ya. Ya, cara berpakaian yang sama. Orang-orang di sekitarnya berpakaian biasa, ya seperti itulah seharusnya yang sunnah, ya. Ya, itu. Para sahabat Nabi di zaman itu berpakaian pakai sorban. Maka Rasulullah juga pakai sorban, ya, pakai koko, ya. Pakai jubah. Maka Rasulullah juga pakai koko, pakai jubah, ya. Bahan pakaian juga sama dengan para sahabat yang lain. Tidak mewah, tidak berlebihan. Itulah sunnah, ya. Sunnah Nabi yang sesungguhnya seperti itu. Maka ketika kita hidup di zaman sekarang, ya kita memakai pakaian seperti masyarakat sekitarnya, ya. Ya, tidak menonjol, ya kan. Yang lainnya berpakaian seperti itu, kemudian kita menonjol dengan atribut yang hebat, ya. Maka kalau kita menonjol, ya, daripada yang lain-lain, ya, cara berpakaian orang-orang sekitar kita, itu berarti kita tidak mengikuti sunnah sebenarnya. Ini adalah inti sari daripada hadis ini, ya. Jadi Rasulullah itu hidup, ya, berpakaian, ya, berpenampilan seperti sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, gitu, ya. Yang lainnya, gitu. Ya. Ini penting sekali, ya. Ya. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada merasa lebih hebat, gitu kan. Nah, ini beda dengan cara hidup para pembesar negeri, para pemuka negeri, para pemimpin, ya kan. Yang mereka itu cara hidupnya berbeda, ya. Ya, karena apa? Ada pangkatnya, ada gelarnya, ya, ada status sosialnya, tempat duduknya juga harus di tengah, harus di depan, ya kan? Dihormati, disanjung, ya kan? Kemudian dia juga dalam pertemuan itu selalu mendominasi pembicaraan, dia yang harus berbicara banyak, sementara yang lainnya harus banyak mendengar. Ya, enggak begitu, ya. Rasulullah kehidupannya sehari-hari ya seperti sahabat itu, ya. Jadi Rasulullah bahkan sering banyak mendengar, gitu, daripada pembicaraan sahabat, ya, tidak mendominasi, ya, tidak mendominasi majelis, ya, tidak mendominasi pembicaraan majelis, ya. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Ya. Nah, Subhanallah, Allahu Akbar, inilah Rasulullah, ya. Maka kita penting sekali hidup seperti ini, ya, seperti sunnah Rasulullah. Dalam riwayat lain, ya, diwariskan oleh Abdul Rojak dari Abu Ayyub, ya, dari Abu Ayyub, bahwa ia berkata, karena Rasulullah SAW idza akala ahfaza wa qala, ya, aqulu kama yaqulu, ya, kama yaqulul abdu wa ajlisu kama yajlisu abdu, ya. Rasulullah SAW itu apabila makan maka beliau duduk, ya, menimpuh lutut, ya, jadi duduk di atas tanah menimpuh lutut sambil bersabda, aku makan sebagaimana seorang hamba makan, ya, seorang hamba saya makan, dan aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk, ya, gitu, ya. Biasa aja, ya. Inilah sunnah Nabi, ya. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, ya, yang paling dicintai Allah. Dia adalah nanti di akhirat pemimpin seluruh manusia. Ya. Ya. Pintu surga itu dibukakan, ya, oleh malaikat penjaga pintu surga, ya, setelah diketuk oleh Rasulullah. Ya. Jadi pintu surga tidak akan dibuka oleh malaikat penjaga pintu surga, ya, kalau tidak diketuk, ya, oleh Rasulullah. Muhammad SAW. Jadi manusia pertama yang masuk surga adalah Rasulullah SAW, baru kemudian para nabi, para rasul, baru kemudian para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar. Ya. Baru kemudian umat Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ya. Kemudian baru umat-umat nabi dan rasul yang lainnya. Ya, ini penting sekali. Jadi Rasulullah adalah pemuka ya, umat manusia di akhirat nanti. Ya, tapi cara hidup beliau adalah seperti itu. Ya, cara hidup beliau sehari-hari adalah seperti itu. Ini penting sekali. Ya, nah, tidak akan mengurangi kemuliaan beliau. Ya, kalau kita duduk makan apa adanya, itu tidak akan mengurangi harga diri kita. Ya, penting sekali. Jadi Rasulullah tidak suka disanjung-sanjung. Ya, diriwayatkan bahwa oleh Abu Dawud ya dari sahabat Abdullah bin Asyir ya radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa saya berangkat menjadi utusan Banu Amir untuk datang kepada Rasulullah, lalu kami berkata kepada beliau, engkau itu Sayyid, tuan kami. Kemudian Rasulullah bersabda, As-Sayyidu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian beliau bersabda, Sayyid itu adalah ialah Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Ya. Jadi Rasulullah, artinya Rasulullah itu tidak suka disebut Sayyid. Ya. Kami berkata, engkau seutama-tama kami keutamanya dan semulia-mulia kami kemuliaannya. Maka beliau Rasulullah bersabda, Kulu biqaulikum au ba'da qaulikum wala yaskharannakumus syaiton wala yas wala yaskharannakumus syaiton. Ya. Rasulullah bersabda, berkatalah kamu dengan perkataan yang kamu atau sebagian perkataan kamu. Silakan ya. Tetapi janganlah ya, syaitan mentertawakan kamu. Ya. Artinya apa? Jadi perkataan sahabat tadi itu ya bisa mendatangkan syaitan tertawa. Ya. Dan kita ingat ya, syaitan adalah musuh manusia. Ya. Ya. Musuh manusia. Ya, namanya musuh itu harus kita buat jadikan musuh. Ya. Segala sesuatu yang menyenangkan musuh harus kita hindari. Ya. Segala sesuatu yang membuat musuh itu nggak suka harus kita lakukan. Nah, jadi perkataan sahabat tadi bahwa engkau adalah semulia-mulia, ya, maksudnya perkataan mereka kepada Rasul pada waktu itu, ya, bahwa engkau adalah paling semulia-mulianya, gitu. Dan itu ada bisa mendatangkan syaitan tertawa, dan kita tidak boleh mendatangkan syaitan tertawa. Karena apa? Karena syaitan adalah musuh kita, ya, musuh manusia, ya, musuh kaum mukminin, kan? Gitu. Maka segala sesuatu yang bisa mendatangkan syaitan tertawa harus kita hindari. Itu penting sekali. Ya. Jadi berkatalah kamu dengan perkataan kamu barang sekendak kamu kepadaku, ya, kepada Rasulullah, tetapi jangan sampai kamu diejek-ejek dan ditertawakan oleh syaitan. Ya, yang menyebabkan kamu menyeleweng dari kebenaran. Penting sekali. Ya. Jadi dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari Anas ya, bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada orang-orang berkata pada Nabi, ya Rasulullah, ya, hai sebebek orang kami dan orang-orang yang sebebek dan anak orang yang sebebek kami, dan hai tuan kami dan anak tuan kami. Maka Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, kulu biqaulikum wala yastahwiyanakum syaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Ma uhibbu antarfa'uni fauqa manzalati allati anzala lania Allahu azza wa jalla. Ya. Jadi ya. Ma ya. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Ma uhibbu antarfa'uni fauqa ma manzilati allati anzalaniya Allahu azza wa jalla. Ya. Jadi hai manusia, berkatalah kamu dengan perkataan kamu dan janganlah kamu ya menjadikan syaitan memikat kamu, ya. Janganlah syaitan memikat kamu. Aku ini Muhammad, hamba Allah dan rasulnya. Aku tidak suka bahwa kamu meninggikan aku melebihi kedudukanku yang Allah telah dudukan kepadaku. Penting sekali ya. Jadi Rasulullah itu tidak suka disanjung-sanjung, ya, tidak suka disanjung-sanjung. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Ad-Darimi dari Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, ya ini kalau riwayat dari Umar bin Khattab itu berarti apa ya, riwayat yang luar biasa, karena Umar itu bisa meriwayatkan sesuatu yang pokok dan penting, ya, ya sahabat Umar bin Khattab itu meriwayatkan hadis itu, ya berarti itu yang pokok yang penting, ya. Riwayat Bukhari dari Umar, ya, dari Umar radhiyallahu anhu, ya. Bukhari dan Ad-Darimi dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la tutruni kama atrotin Nasoro Isa bin Maryam, fa innama ana abdun, faqulu abdullah wa rasuluh. Ya. Janganlah kamu memuliakan aku melebihi batas sebagaimana kaum Nasrani, ya, ya, kaum Nasrani itu sekarang Katolik, Protestan, ya, itu memuliakan Isa ibnu Maryam, ya, ya, jadi sampai menjadikan Isa ibnu Maryam, ya, Yesus itu menjadi Tuhan, ya, ini, ya, berbahaya. Aku ini hanya seorang hamba, ya. Rasul bersabda, aku ini hanya seorang hamba, maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, ini penting sekali, ya. Jadi ingat, ya, sekarang kaum Nasrani, kaum Katolik, ya, Protestan itu dengan konsep Trinitasnya itu mensekutukan Allah, ya, ya. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah Yesus, menyembah Bunda Maria, menyembah Roh Kudus, ya, ya. Nah, ini kenapa terjadi? Karena mereka itu awalnya adalah memuliakan Isa bin Maryam berlebihan, ya, menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam berlebihan. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya kemudian menjadikan sebagai Tuhan, ya, dengan konsep ajaran Trinitas, ya, Trinitas itu, ya, ya. Trinitas itu mereka mengatakan, oh, Tuhan itu satu, ya, tapi memiliki penjelmaan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Tapi esensinya adalah mereka menyembah Yesus, menyembah salib, menyembah Roh Kudus. Ya kan, gitu. Mereka beribadah dengan bernyanyi, ya kan, bergembira ria, apa? Untuk apa? Supaya menyenangkan Yesus, menyenangkan Sang Juru Selamat, Sang Penebus Dosa. Ya. Mereka menyembah salib. Ya. Salib adalah apa? Yesus yang disalib, kan gitu. Ya. Ya. Dengan salib itu mereka berkeliling dunia, itu kan, mengabarkan kabar gembira Sang Penebus Dosa, Sang Juru Selamat. Ya. Ya, intinya adalah mereka bersandar kepada Yesus, bersandar kepada Isa sebagai Sang Penebus Dosa. Nah, ini bahaya. Ini adalah salah. Ini adalah menyalahi tauhidullah, ya. Menyalahi ajaran yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Isa alaihissalam adalah tauhidullah, ya. Ya. Menyembah hanya kepada Allah, mengagungkan hanya kepada Allah, bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Gitu, ya. Ya. Jadi mengatakan, meyakini bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, ya, Sang Penebus Dosa, itu adalah sudah menyalahi tauhidullah, ya. Itulah syirik musyrik, ya. Syirik musyrik itu adalah kafir, ya. Maka orang Protestan, orang Katolik, ya, selama dia meyakini bahwa Tuhan Yesus, ya, Tuhan Roh Kudus, ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu berarti syirik, ya. Dia menyembah Allah tapi juga menyembah Yesus, menyembah Sang Juru Selamat. Ini adalah, ya, kenapa? Karena dia meyakini bahwa nanti, ya, di akhirat itu Yesus akan menyelamatkan umatnya, yaitu menyelamatkan siapapun yang percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Nah, ini adalah konsep yang salah total, ya, salah besar. Ya, ini adalah harus kembali kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, kepada Tauhidullah. Ya. Ini penting sekali, dan di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang mengupas tentang ini itu sangat banyak, ya, ditegaskan beberapa kali dalam beberapa ayat. Kenapa? Karena memang sampai sekarang pun masih banyak orang yang percaya kepada ajaran Trinitas ini, dan dengan dana miliaran dolar itu disebarluaskan dengan berbagai macam lewat institusi lembaga, ya kan. Nah, ini adalah ajaran sesat yang banyak orang yang masih membabi buta. Kenapa? Karena bapaknya, ibunya, keluarganya, marganya, karena sukunya, bangsanya seperti itu, maka dia mengikutin aja. Nah, ini adalah yang salah ya. Ajaran yang sesat ya. Maka segala upaya, daya, tenaga, perjuangan, dana ya, untuk memperjuangkan ajaran sesat berarti salah, sesat ya. Nanti di akhirat akan menjadi penyesalan ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kaum Nasrani itu menyembah Yesus. Kenapa? Karena awalnya adalah menyanjung-nyanjung Yesus demikian rupa itu, ya, sampai kemudian menuhankan. Ya. Sama dengan proses penyembahan berhala, patung berhala, ya, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy, ya kan? Itu terjadi karena apa? Karena riwayatnya dulu, ya. Beberapa generasi setelah Adam alaihissalam, ya, itu ada orang-orang soleh, ada 5 orang soleh, ya. Kemudian orang soleh ini banyak berjasa, ya, pada masyarakatnya, kepada kaumnya. Kemudian orang soleh ini dalam waktu yang berdekatan itu meninggal, ya, meninggal dunia dalam waktu berdekatan, hanya dalam hitungan beberapa bulan semuanya meninggal. Nah, kemudian sehingga kaumnya itu merasa kehilangan, ya, merasa kehilangan, berduka cita. Nah, kemudian setan masuk, ya, menipu, apa, merayu kaum tersebut supaya mendirikan, membuat patung, ya kan, untuk mengenang orang-orang soleh itu. Nah, kemudian dibuatlah patung besar, ya, orang-orang soleh itu di depan, di muka umum, di tempat-tempat umum, ya, di tempat umum, ya. Nah, kemudian generasi berikutnya disesatkan oleh iblis, setan, ya, daripada untuk mengenal orang-orang soleh itu apa, harus jauh datang ke tempat umum, maka buatlah patung-patung kecil di rumah-rumah, ya, supaya bisa mengenang mereka di rumah. Maka dibuatlah patung-patung kecil di rumah masing-masing. Gitu. Kemudian generasi berikutnya setelah wafat, kemudian berlangsung generasi berikutnya. Kemudian di oleh iblis syaitan kemudian menyesatkan, ya, orang-orang dahulu itu, ya, memuja, menghargai patung itu karena apa? Karena mereka banyak berdosa, maka disembahlah. Maka mereka kaum berikutnya, ya, generasi berikutnya kemudian menyembah patung itu. Dan kemudian turun-temurun akhirnya menyembah patung dan kemudian melupakan Allah, ya. Syirik kepada Allah, ya. Syirik kepada Allah. Inilah yang terjadi, ya. Jadi proses penyembahan selain Allah itu prosesnya itu dimulai dari itu tadi, ya. Mengenang, menghargai jasa orang manusia, ya. Ya. Kemudian menyanjung seorang manusia, ya, siapapun dia, walaupun dia nabi, para rasul, itu berlebih-lebihan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah penyembahan selain Allah. Gitu. Dan itu diwariskan, ya, kepada generasi anak cucunya. Gitu. Ya. Ya. Maka itu adalah sesat dan kemudian menyesatkan orang lain. Ya. Nah, makanya dalam Islam, segala hal yang bisa mengarah kepada syirik itu dihapus, dilarang. Contohnya adalah patung-patung, ya. Patung-patung itu begitu Islam tegak, ya, di Mekah, di Medina, maka semua patung dihancurkan, ya. Semua patung dihancurkan, ya. Ketika di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, ya, orang-orang itu, ya, sangat takjub, ya, mengelulukan, menyanjung Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid itu adalah Saifullah, ya, pedang Allah, ya. Jadi Khalid bin Walid ini karena reputasinya yang luar biasa, ya. Kemudian orang menyanjung-nyanjung, ya. Ya, menyanjung-nyanjung sedemikian rupa, ya. Karena Khalid bin Walid ini dengan kepewanya, ya, itu semua musuh yang berhadapan dengan dia itu mati, ya. Semua musuh yang berhadapan dia itu kalah, dikalahkan, ya. Dalam perang Mu'tah, ya, itu Khalid bin Walid dikerubutin oleh demikian banyaknya musuh yang tangguh, tapi semuanya kalah, ya. Dalam perang Yamamah, ya, dalam perang Yamamah ketika kaum muslim berperang melawan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu dan pasukannya, ya, itu kaum Yamamah, ya, pengikut Musailamah itu demikian banyak besar, ya. Kaum muslimin sedikit, tapi kemenangan di tangan kaum muslimin, ya. Nah, tapi itu dengan usaha yang besar, ya. Sampai Khalid bin Walid itu, ya, harus berada di dalam satu front di mana dia itu tidak bisa ada kesempatan untuk selamat. Kenapa? Karena dia dikerubutin ya oleh pasukan musuh ya, dikerubutin karena dia kan panglima. Jadi panglima menjadi sasaran utama dari musuh untuk dibunuh ya. Nah, dia dikerubutin dari segala arah ya, dengan tombak, pedang, anak panah ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk selamat sebenarnya ya. Tapi ya atas izin Allah, kemudian Khalid bin Walid ini justru bisa menang, bahkan musuh-musuh semuanya itu binasa di pedangnya. Dalam peperangan itu sampai dia itu berganti pedang itu beberapa kali karena pedangnya patah beberapa kali ya. Karena menghadapi itu apa keroyokan musuh yang luar biasa itu ya. Nah, kemudian reputasi dia ya menyebar kemana-mana, kemudian menjadi dongeng, bahkan menjadi dongeng bahwa Khalid bin Walid ini mendapatkan pedang dari Allah langsung. Jadi ada pedang, Allah menurunkan pedang dari langit, ya kan? Kemudian dengan pedang dari langit itulah kemudian Khalid bin Walid membinasakan musuh-musuhnya. Dan itu menyebar di Persia, menyebar di daerah kekuasaan Romawi Timur, ya di Syam gitu kan. Nah, maka dalam perang Yarmuk itu orang-orang musuh-musuh Islam ya, musuh-musuh kaum muslimin yaitu Romawi dan orang-orang Kristen Arab dan paganis, ateis Arab itu mereka sudah sebelum perang itu sudah mereka sudah dibayang-bayang oleh ketakutan kepada Khalid bin Walid. Karena apa? Karena reputasi beliau yang demikian luar biasa. Nah, akhirnya informasi ini sampai kepada Umar bin Khattab ya di Madinah ya. Maka Umar kemudian wah ini bahaya ya. Reputasi seperti ini orang menyanjung-nyanjung Khalid demikian itu bisa mendewa-dewakan. Sampai bisa mendewa-dewakan Khalid bin Walid. Dan ini bahaya. Dalam konsep Islam ini berarti sudah bisa menjadi bibit penyakit syirik ya. Ya, itu mendewa-dewakan seseorang karena jasanya, karena reputasinya, karena kepahlawanannya. Nah, ini berbahaya. Maka kemudian Umar kemudian menurunkan ya Khalid bin Walid dari panglima besar menjadi panglima biasa. Dan kemudian pimpinan pasukan diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini adalah salah satu alasan Umar menurunkan Khalid bin Walid supaya apa? Menjauhkan manusia dari syirik kepada Allah. Contoh yang lain adalah kita tahu bahwa dalam perang dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada namanya Baitul Ridwan ya. Jadi kaum muslimin ya dipimpin oleh Rasulullah itu melakukan baiat, baiatul ridwan ya. Baiat ya, yaitu apa? Di bawah pohon ya. Yaitu untuk berjuang sampai di darah penghabisan membela Islam ya, membela kebenaran. Itu baitul ridwan ya. Dengan baitul ridwan inilah maka belakangan kemudian turun surat Al-Fath ya kan, yang berisi bahwa Allah telah ridho kepada orang-orang yang berbaiat itu di bawah pohon itu. Nah, pohon itu masih berdiri di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar juga masih berdiri kokoh ya. Sehingga orang-orang yang lewat ya kalau orang mau haji atau umroh dari Madinah atau dari daerah Syam atau di daerah Hijaz itu mau umroh haji ke Mekah itu mereka banyak yang lewat pohon itu ya. Kemudian mereka mengenang bahwa pohon itu di bawah pohon itulah dulu terjadi peristiwa yang luar biasa yaitu Baitul Ridwan. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit kemudian pohon itu kemudian dianggap setengah keramat atau keramat itu. Karena apa? Karena ada peristiwa besar di situ. Nah, kemudian informasi itu sampai kepada Umar bin Khattab ya di Madinah. Maka kemudian apa? Umar bin Khattab langsung memerintahkan pohon itu supaya ditebang, supaya dihapus dari muka bumi. Kenapa? Karena berbahaya. Ini syirik, bisa mengarah syirik, ya kan itu. Jadi segala sesuatu yang bisa mengarah syirik itu dalam Islam, ya, itu dihapuskan. Kenapa? Karena syirik ini konsekuensi syirik, orang yang melakukan syirik itu adalah azab neraka selama-lamanya. Nah, untuk menghindari supaya tidak masuk dalam neraka selama-lamanya, maka orang harus jauh dari syirik. Nah, segala hal yang bisa mengarah kepada syirik itu harus dihapus. Nah, inilah pentingnya kita memahami Islam, ya. Ya, maka patung itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena patung-patung, ya, itu adalah bisa mengarah kepada syirik, pemujaan, ya, pemujaan kepada tokoh-tokoh itu, ya. Maka dalam Islam patung itu dihapuskan, ya. Walaupun dia, ya, patung itu walaupun walaupun besar, walaupun dari sisi seninya demikian bagus, warisan dan sebagainya, tetap esensinya adalah penghormatan kepada sesuatu, ya, seseorang, ya, yang bisa menjadi pemujaan. Dan itu dilarang, ya. Karena pada dalam Islam itu konsep dasarnya adalah tauhidullah, ya. Segala hal yang merusak tauhidullah itu dalam Islam dilarang, ya. Nah, dan pemujaan kepada patung itu adalah syirik kepada Allah, dan syirik kepada Allah itu adalah menuju kepada azab neraka jahanam selama-lamanya. Maka segala sesuatu yang menuju kepada azab neraka itu dilarang dalam Islam, ya. Ini untuk menyelamatkan manusia itu dari azab neraka, ya, yang terjadi bisa selama-lamanya itu, yang bisa miliaran, triliunan tahun. Nah, inilah pentingnya kita memahami Islam, ya. Jangan atas dasar kesenian, ya, artistik, ya, kemudian wah, umat Islam itu melawan modernisasi, ya, dan sebagainya, ya, itu, ya. Melawan seni dan sebagainya, ya. Bukan, tapi esensinya adalah Islam itu adalah tauhidullah. Islam adalah melarang syirik keras, ya. Syirik itu ada dosa besar, dan segala hal yang mengarah kepada dosa besar itu dilarang oleh Islam. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi tegas, Islam tegas sekali dalam aturan ini, ya. Inilah konsep yang benar, ya. Islam agama atau yang benar, ya. Tegas, kokoh, teguh, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, nah. Kembali ke konsep tadi, ya. Jadi kita harus mengenal syirik, ya. Ya. Jadi kita tidak boleh mengagungkan, ya, pengagungan kepada selain Allah, ya. Sedemikian rupa, ya. Nah, selain Nabi dan Rasul siapa? Ya, orang-orang soleh, orang-orang yang banyak berjasa, tokoh-tokoh, penguasa, ya. Siapapun dia, ya, tidak boleh kita agung-agungkan, tidak boleh kita puja-puja, ya. Banyak sekali aliran, ya, banyak sekali ismo-ismo yang dia itu mengagungkan seseorang, ya. Kenapa? Karena dia di masa lampau itu tokoh, ya, berjasa, banyak berjasa sebagai founder father, ya, sebagai tokoh pendiri bangsa, sebagai tokoh pendiri organisasi, sebagai tokoh pendiri lembaga, sebagai orang yang banyak berjasa di dalam melahirkan terjadinya suatu perkumpulan, partai atau apapun, ya. Kemudian dia untuk mengenang jasa tokoh itu, pahlawan itu, kemudian dibuatlah patungnya, dibuatlah gambar-gambarnya, ya kan. Kemudian potretnya dipajang di mana-mana, itu kan. Untuk mengenang tokoh itu. Nah, ini adalah berbahaya, ya. Dalam konsep Islam, agama yang benar, itu ada berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa menuju kepada syirik, ya. Menuju kepada syirik. Kalau kita ingin bersuri tauladan kepada jasa-jasanya, kita cukup bersuri tauladan kepada para nabi dan rasul, ya. Cukup bertauladan kepada para orang-orang salafus soleh, orang-orang yang telah diridai Allah, ya. Jadi orang-orang yang telah diridai Allah, yang sudah mati sekarang di alam kubur, itu adalah orang-orang yang pantas kita ikuti, ya. Itulah jalan keselamatan di akhirat, ya. Ya. Sementara para orang-orang yang berjasa, para pahlawan itu, ya, itu belum tentu soleh, ya kan? Belum tentu Allah ridho kepadanya, belum tentu. Nah, ini penting sekali, ya. Jangan sampai kita membabi buta, ya, mengikut tokoh-tokoh tersebut, ya. Siapapun dia, dari manapun dia, bagaimanapun kondisinya. Nah, ini penting sekali. Jadi Islam adalah agama yang bersumbu pada tauhidullah, hanya tunduk patuh kepada Allah, hanya taat kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah, ya kan? Ya. Ini penting sekali. Bukan bersumber dari aturan selain dari Allah. Ya, ini penting sekali. Ya. Jelas, tegas. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Maka Rasulullah mencontohkan tentang tauhidullah ini. Ya. Mencontohkan tentang tauhidullah ini. Dan Rasulullah melarang apapun yang bisa mengarah kepada syirik. Ya. Termasuk memuja beliau sedemikian rupa, ya. Ya. Dan Rasulullah melarang kepada kaum muslimin para sahabatnya untuk memperlakukan beliau berlebihan, ya. Berlebihan kan. Maka Rasulullah itu cara hidupnya, pola hidupnya, ya, itu seperti biasa aja, seperti masyarakat umumnya, ya. Tidak ada yang perlu disombongkan, ya. Ya. Jadi Rasulullah hidup, ya, makan, minum, ya. Ya, seperti itu, ya. Ya, seperti manusia umumnya, ya. Tidak berlebihan, ya. Rasulullah beribadah tapi beliau juga tidur, ya kan? Beliau berpuasa tapi juga makan, ya. Kadang berbuka, ya kan gitu. Jadi tidak, walaupun beliau adalah orang yang paling takwa di sisi Allah, tapi beliau mengikuti kehidupan, maksudnya beliau itu pola hidupnya seperti masyarakat umumnya, ya. Tidak sombong, tidak takabur, tidak ada gelar pangkat, gitu ya. Ya, inilah Rasulullah, ya, teladan kita, ya. Insya Allah demikian. Kita lanjutkan lagi di dalam seri presentasi seri dakwah Allah berikutnya. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita menjadi muslim mukmin sejati, ya. Insya Allah, dan Allah ridho kepada kita dunia dan akhirat. Insya Allah demikian. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.